السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa poin berikutnya tentang Kode Etik Pengusaha Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan dua kode etik. Yang pertama, pengusaha muslim itu menghindari sengketa. Yang kedua, pengusaha muslim itu memudahkan gampangan ketika bertransaksi. Dan berikutnya yang ketiga, pengusaha muslim itu menghargai orang lain seperti menghargai dirinya sendiri. Dia bersikap baik untuk orang lain sebagaimana dia suka disikapi yang sama oleh orang lain. Dan prinsip ini masya Allah, orang ketika punya prinsip semacam ini, maka dia akan menjadi manusia yang akhlaknya sangat terpuji. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kalian tidak akan beriman sampai dia bersikap yang terbaik kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyukai untuk disikapi yang sama oleh saudaranya. Kita ulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kalian tidak akan beriman sampai dia bersikap yang terbaik untuk saudaranya, sampai dia menyukai untuk bersikap yang terbaik bagi saudaranya sesama muslim, sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama oleh saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga standar ketika kita bersikap kepada orang lain adalah sebagaimana apa yang kita suka. Dan sebenarnya kaidah semacam ini dipahami secara umum oleh masyarakat, secara nalurinya, meskipun mereka sama sekali tidak kenal tentang hadis, meskipun mereka tidak tahu tentang aturan agama. Makanya masyarakat sering kita dengar mereka mengatakan, kalau kamu tidak mau disikapi seperti itu, maka jangan menyikapi orang lain seperti itu. Sehingga kalau kamu tidak mau dibodohi, jangan membodohi orang lain. Kalau kamu tidak mau ditipu, jangan menipu orang lain. Kalau kamu tidak mau disikapi keras, jangan menyikapi keras orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, maka hargai pula orang lain. Anda sopan, kami segan. Anda, apa lagi? Misalnya, Anda yang slogan-slogan di pinggir jalan biasanya. Sehingga masyarakat kita punya pemahaman bahwa dengan naluri mereka, bahwa kita kalau ingin disikapi baik oleh orang lain, maka sudah selayaknya kita bersikap baik kepada orang lain. Sehingga jamaah yang dimakan Allah Azza wa Jal, kaidah ini adalah kaidah baku tentang bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia yang terbaik, agar kita bisa menjadi orang yang baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah kalian beriman sampai kalian mencintai untuk bersikap terbaik bagi orang lain, sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama oleh orang lain. Karena itu kalau kita tidak ingin diganggu, maka jangan ganggu orang lain. Nah, itu juga termasuk slogan yang umum ya. Kalau tidak ingin diganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau tidak ingin dirusui, jangan merusui orang lain. Tayib. Namun di masyarakat kita, standarnya masih berupa akhlak-akhlak yang buruk. Dalam Islam ditambahi, termasuk juga akhlak yang baik. Sehingga misalnya Anda bisa kumpulkan apa saja perbuatan jahat kepada orang lain. misalnya mendolimi, menipu, ngapusi, sama saja ini ya, turunannya. Kemudian apa, membodohi orang lain, apalagi misalnya ganggu orang lain, merusak nama baik orang lain, mencemarkan kehormatan orang lain, dan aneka daftar akhlak-akhlak yang buruk. Ketika masyarakat melihat ini semuanya adalah akhlak yang buruk, maka kaidah yang berlaku bagi mereka adalah, kalau kamu tidak ingin dizalimi, maka jangan mendzalimi. Kalau kamu tidak ingin dibodohi, maka jangan membodohi. Kalau kamu tidak ingin, apalagi dikhianati, jangan mengkhianati. Kalau kamu tidak ingin ditipu, jangan menipu, dan seterusnya. Selanjutnya, kita beralih ke akhlak yang mulia. Ada banyak akhlak yang mulia. Sopan, misalnya. Apalagi? Lembut, lemah lembut. Apalagi? Jujur. Kemudian, apalagi? Dan aneka akhlak baik yang lainnya. Nah, kita juga bisa membuat yang sama. Jika kamu ingin disikapi sopan oleh orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Kalau kamu ingin diberlakukan secara jujur, maka berlakukanlah jujur kepada orang lain. Kalau kamu ingin disikapi dengan lemah lembut, maka bersikaplah lemah lembut kepada orang lain. Dan aneka yang lainnya. Kita kalau punya standar seperti ini, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah kita ini jadi manusia yang akhlaknya luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang bisa masuk surga dengan akhlak mulianya. Sehingga ketika dia berusaha untuk berlatih, melatih dirinya untuk bersikap baik, bersikap jujur, bersikap amanah, dan seterusnya, maka lambat laun dengan kebiasaan yang baik itu akan menyebabkan dia terbiasa dengan sesuatu yang baik. Baik. Dalam masalah bermuamalah maliyah, bermuamalah dalam bentuk harta, seperti berinteraksi dengan orang lain dalam berdagang dan seterusnya, ada banyak sekali prinsip yang baik dan ada banyak sekali akhlak yang buruk. Intinya, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dalam bertransaksi, dalam arti ingin disikapi yang baik oleh orang lain dalam bertransaksi, maka jangan lupa untuk bersikap yang terbaik bagi orang lain. Tayyib. Dan ini merupakan prinsip, sekali lagi, prinsip untuk membangun akhlak yang mulia. Selanjutnya, pengusaha muslim itu memberi sikap terbaik untuk orang lain. Ini mirip seperti di atas, namun di sini lebih kepada masalah nasihat. Tidak ada keinginan untuk bertindak jahat kepada orang lain atau merugikan orang lain. Kebahagiaan itu dengan berbagi keuntungan, memuaskan klien, meringankan, dan bukan merepotkan. Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Bayatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nushhi li kulli muslimin." Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada semua muslim. Hadis riwayat Muslim. Memberi nasihat kepada orang muslim, memberi nasihat kepada sesama muslim. Apa yang dimaksud dengan memberi nasihat? Yang dimaksud nasihat adalah memberikan sikap yang terbaik untuk orang lain. Memberikan sikap yang terbaik untuk yang lain. Sahabat Jarir bin Abdullah sangat berkomitmen dengan baiat ini. Hingga beliau selalu memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain, termasuk ketika melakukan akad jual beli. Baik. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan an-nasiha, Nabi SAW pernah bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Ad-dinu an-nasiha. Agama itu isinya adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah? Lalu sahabat bertanya, nasihat untuk siapakah ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, lillahi wali rasulihi wali kutubihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk a'immatul muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Baik. Kalau kita pahami kata nasihat di sini, secara bahasa kita, bahasa Indonesia, maka akan muncul keanehan dalam memahami hadis ini. Apa makna nasihat untuk Allah? Masa Allah dinasihati? Apa makna nasihat untuk Rasulullah SAW? Dalam agama kita, nasihat itu dipahami sebagai saran, ya, masukan. Intinya adalah kita memberikan perbaikan kepada orang itu dalam bentuk saran dan masukan. Dan itu tidak mungkin diberikan kepada Allah, diberikan kepada sang Rasul. Karena mereka tidak butuh saran dari para hamba. Allah tidak butuh saran dari para hambanya. Nabi SAW juga tidak perlu saran dan masukan dari para umatnya. Lalu apa makna nasihat? An-nasiha didefinisikan oleh para ulama dengan iradatul khair lil ghair, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi yang lain. Sehingga nasihat untuk Allah berarti semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha untuk bertakwa kepadanya, mengatur hati agar selalu takut kepadanya, mengagungkan Allah Azza wa Jal, dan seterusnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berusaha untuk ittiba kepada beliau semaksimal mungkin. Membela beliau, membela ajaran beliau, dan aneka bentuk yang merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, a'immatul muslimin, itu ada yang ulama dan ada yang umara. Pemimpin kaum muslimin, ada ulama dan ada pemerintah. Maka bentuk nasihatnya berbeda. Apa bentuk nasihat untuk ulama? Masa ulama dinasihati? Semakna sebagaimana nasihat untuk Rasulullah SAW. Hanya saja nasihat untuk ulama adalah tidak mengkultuskannya sebagaimana layaknya Nabi. Nasihat untuk ulama adalah memuliakannya, menghargai ilmunya, kemudian mengikuti ajarannya. Jika ada yang salah, maka diingatkan dengan baik. Kalau Anda mengetahui bahasanya pendapat ulama ini adalah salah, dan seterusnya. Dan nasihat untuk ammatul muslimin artinya adalah masyarakat muslim secara umum, yang intinya semuanya adalah menghendaki untuk memberikan yang terbaik bagi yang lain. Dan prinsip yang sama juga bisa kita lakukan dalam bisnis. Memberikan yang terbaik untuk yang lain. Iradatul khair lil ghair. Dulu Nabi SAW sampai menjadikan nasihat ini sebagai salah satu poin baiat. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslimin. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Sekarang coba kita lihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh sahabat Jarir. Sahabat Jarir melakukan prinsip ini ketika bertransaksi jual beli. Suatu hari Suatu hari sahabat Jarir memerintahkan budaknya untuk membeli kuda. seharga 300 dirham. Lalu sang budak mencarinya di pasar dan berhasil mendapatkan penjual yang kudanya dan kudanya yang cocok untuk harga itu. Kemudian mereka datang menghadap sahabat Jarir. Sang penjual sudah setuju kudanya dibeli dengan harga 300 dirham. Jadi budaknya ini termasuk orang yang pintar menawar. Pesannya Jarir, silakan beli kuda seharga 300 dirham. Lalu budaknya nyari kuda yang cukup mahal. Misalnya seharga 500 atau berapa. Terus ditawar sampai dapat 300 dirham. Ketika ditunjukkan pemilik kuda dan kudanya itu, kemudian Jarir memperhatikan bahwa sebenarnya kuda itu sangat bagus. Beliau kemudian mengatakan, "Wahai saudaraku, kudamu lebih tinggi harganya dari 300 dirham. Apakah kau mau aku beli dengan harga 400 dirham?" Sudah berhasil ditawar oleh budaknya, tapi malah dinaikkan. Penjual mengatakan, "Terserah kau, wahai Abu Abdillah," julukan Jarir. Jarir berpikir ulang dan menimbang, kemudian berkata lagi, "Kudamu lebih baik dari 400 dirham. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 500 dirham?" Ya. Maka pemilik kuda ya, auto yes. Langsung yes. "Ya terserah kau, wahai Abu Abdillah." Demikian seterusnya, Jarir menambahkan 100 dirham, 100 dirham, hingga mencapai 800 dirham. Masya Allah. Setelah selesai transaksi, ada orang keheranan dengan sikap Jarir tersebut. Dan menanyakan, mengapa Jarir berbuat demikian? Akhirnya sahabat Jarir mengatakan, "Sungguh bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslimin." Aku pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Karena itu prinsip semacam ini dipraktikkan oleh sahabat pada saat mereka bermuamalah dengan orang lain. Tayyib, hadis riwayat Tabrani. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sangat berat untuk bisa punya akhlak semacam ini. Dan sahabat sanggup untuk mengembannya. Bahkan ketika itu dijadikan sebagai prinsip baiat. Baiat itu kan berjanji setia untuk tunduk dan taat sesuai dengan poin baiat. Dan poin baiat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda-beda. Ada sebagian sahabat yang dibaiat oleh Nabi SAW. Wa alla yas'alanna sasyai'ah. Tidak akan minta kepada siapapun selamanya. Sampai mati. Sehingga dia menjadi orang yang gak pernah minta kepada orang lain sampai mati. Bahkan salah satu di antara peserta baiat itu pernah berada di atas onta. Lalu cemeti ontanya jatuh. Di bawahnya ada orang. Tapi dia gak minta tolong kepada orang ini, tolong ambilkan, tidak. Dia turun, kemudian ngambil cemeti itu, diambil sendiri, terus balik lagi naik ke atas onta. Dan tentu saja itu butuh butuh gerakan banyak. Karena orang turun onta itu tidak bisa seperti turun dari atas kuda. Onta itu harus diderumkan dulu, baru dia bisa turun. Nah, sehingga mereka mampu untuk menjaga prinsip baiat sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah komitmen para sahabat. Mereka adalah orang yang memiliki zul azm, memiliki tekad yang kuat, memiliki semangat yang kuat, sehingga mereka sanggup untuk mengemban amanah sampai mereka meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan seperti yang dilakukan oleh Jabir ini ya. Tapi rasanya berat ya. Menawar dengan harga yang lebih tinggi. Terutama kalau misalnya kita tidak bisa untuk barang yang nilainya mahal, maka Anda bisa praktekkan untuk barang yang nilainya murah. Misalnya Anda datang ke pasar tradisional, lalu di situ ketemu penjual-penjual ya, yang barangnya murah, apa misalnya? Ya, barang yang nilainya 10.000, 20.000. Coba sesekali menawar dengan cara seperti ini. Ini berapa, Pak? Ya. Pinten niki? Sedoso, ya. Berapa ini? 10.000. Kalau 20.000 boleh enggak? Masya Allah ya. Masya Allah, 20.000 mas. 20.000 dapat 3. Nah, ini malah nawar lebih murah ya. Jadi, berlatih untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, sampai berani menawar yang lebih tinggi. Termasuk bersikap nasihat kepada orang lain adalah tidak menunda pembayaran upah bagi karyawan. Sebagaimana ketika kita menjadi karyawan, kita tidak menghendaki jika gaji kita ditunda. Dan termasuk bagi karyawan adalah dia tidak boleh menyelewengkan tugasnya. Sebagaimana kalau kita jadi atasan, kita tidak ingin tugas karyawan kita diselewengkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "A'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa 'araquhu." Berikanlah upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering. Dan makna sebelum keringatnya kering bukan berarti setelah karyawan bekerja, Pak jangan dikipasi dulu Pak ya. Keringatnya jangan dihilangin dulu, saya tak bayar dulu, bukan. Tentu saja bukan seperti itu. Namun maksud dari hadis ini adalah segerakan gaji karyawan. Sehingga kalau dia sudah berusaha dengan baik, bekerja dengan baik, dan dia sudah berhak untuk mendapatkan bayaran, maka segerakan pembayaran itu dan jangan ditunda. Baik. Kode etik berikutnya, pengusaha muslim itu jujur dan amanah. Menjadi pengusaha yang jujur dan amanah tidaklah mudah. Butuh perjuangan besar untuk bisa melakukannya. Karena itu Nabi SAW menjanjikan pahala besar untuknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang saduq, yang jujur, aminun, lagi amanah, akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun dan syuhada. Masya Allah. Pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi, siddiqun dan syuhada. Baik, Anda bisa bandingkan ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi akhir pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, siddiqun dan syuhada. Maksud saya begini. Kenapa ini perlu ditulis ya? Jadi begini. Pedagang itu yang dicari apa? Orang berdagang yang dicari apa? Untung dunia. Yang dia cari kan ini ya. Mendapatkan keuntungan dunia. Sehingga ketika dia berdagang, dapat duit. Dia dapat margin, dapat keuntungan. Dan itu hal yang umum, namanya pedagang yang dicari itu. 1001 kalau ada orang berdagang, tapi dia hanya sebatas mencari amal. Misalnya, jualan nasi dengan dibayar seikhlasnya, atau apalagi misalnya. Tapi itu kan sifatnya hanya, memang niatnya dari awal ingin membantu. Sementara Anda bisa perhatikan, para nabi, alaihimussalatu wassalam, para siddiqun, radiyallahu anhu, para syuhada rahimahumullah, yang mereka adalah orang-orang pilihan di kalangan umat manusia. Sebenarnya ketika mereka berjuang di dunia, yang mereka cari itu apa? Kita tahu mereka cari pahala di akhirat. Baik. Sehingga di sini yang menjadi pertanyaan, manusia yang kesehariannya sibuk mencari dunia, dikumpulkan oleh Allah dengan para manusia yang kesehariannya sibuk dengan masalah akhirat. Kok bisa? Apa sisi kesamaannya? Padahal pedagang tadi sudah kita sampaikan, mereka itu ya cari untung dunia. Sedangkan para nabi, para siddiqun, dan syuhada yang mereka cari adalah pahala di akhirat. Sebenarnya apa sih sisi kesamaannya? Sisi kesamaannya jamaah, Anda bisa perhatikan ya, adalah sabar. Ya, sisi kesamaannya adalah sabar. Sebagaimana para nabi, siddiqun, syuhada, ketika mereka berjuang dalam membela Islam, mereka adalah para tokoh-tokoh yang sabar. Para pedagang yang jujur dan amanah, ketika mereka berdagang dan mengedepankan prinsip jujur, mengedepankan prinsip amanah, itu juga harus diiringi dengan kesabaran. Sehingga dengan itu dia berusaha jangan sampai melakukan pelanggaran syariat, dan itu berat jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada pedagang yang jujur dan amanah, dan bentuk penghargaannya adalah mereka dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, dan para syuhada. Masya Allah. Dan ini bisa Anda jadikan sebagai cita-cita. Ternyata aktivitas mencari dunia sekalipun bisa mendapatkan balasan untuk apa dikumpulkan bersama para nabi, siddiqun, dan syuhada. Dan makna dikumpulkan di sini tentu saja bukan derajat di surganya sama, karena derajat di surga yang paling tinggi adalah derajat surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun makna dikumpulkan di sini adalah mereka akan dikumpulkan di surga, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertemukan mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang haud telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Maka kita berusaha untuk menjaga prinsip ini. Menjadi pedagang yang jujur dan amanah, jika memang ada masalah terhadap transaksi yang kita lakukan, kita terbuka. Bapak mau komplain, silahkan, nanti akan kami terima dengan baik, semampu yang bisa kami layani. Selanjutnya, pedagang muslim itu, yang keenam, pedagang muslim itu tidak terlalu bernafsu untuk mengejar dunia. Sehingga dia betul mencari harta, tapi menjaga perasaan, sehingga dia tidak terlalu bernafsu dalam mencarinya. Bernafsu ketika mencari dunia akan menghilangkan keberkahan harta. Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal mala qadiratun hulwa." Sesungguhnya harta ini, qadiratun hulwa, hijau dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Waman akhadahu biishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kul wa la yashba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal mal," sesungguhnya harta ini, "khadiratun hulwah," hijau dan manis. Harta disebut hijau karena enak dipandang. Suasana nyaman dipandang itu kan warna hijau. Dedaunan, ya. Suasana apa? Rerumputan. Gunung yang hijau dari jauh. Gunung warnanya apa? Hijau. Atau rumputnya gunung, ya. Orang senang melihat warna yang hijau. Hulwatun dan manis. Manis artinya enak untuk dicicipi, enak untuk dirasakan. Maka harta disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enak dipandang, nikmat untuk dirasakan. Makanya orang itu kan senang lihat duit ya, lihat duit itu senang meskipun bukan miliknya. Saya bisa melihat kesimpulan ini kalau kota infak masjid lagi dibuka. Kota infak masjid yang gede, yang dibuka akhir bulan. Ketika dibuka, Masya Allah, orang pada berkerumun ngelihat, nonton. Nonton, nonton, ngitung duit. Dan kadang bantu ngitung duit. Ngitung duit seperti ini senang. Bahagia, meskipun itu bukan uangnya. Meskipun bukan duitnya. Sehingga orang itu senang lihat harta. Baik. Termasuk juga senang lihat barang, gitu kan? Makanya ketika orang ada bazar atau pasar, kadang orang cuma ke sana hanya untuk jalan-jalan. Ke mall ngapain? Jalan-jalan, lihat-lihat barang. Cuma lihat-lihat aja, keliling, lihat-lihat. Dan dia merasa senang dengan lihat-lihat barang itu. Setelah itu dia pulang. Begitu mallnya tutup, pindah ke mall online. Lalu dia buka mall online ya. Marketplace dibuka. Sebelum tidur buka marketplace ya. Ngapain? Cuma lihat-lihat barang aja, lihat-lihat. Ada yang cocok, masukkan ke keranjang belanja. Lihat-lihat lagi, oh ini cocok, masukkan ke keranjang belanja. Meskipun tidak ada niat untuk beli. Dia tahu enggak punya duit untuk beli ini, dia tahu. Tapi ada cocok, masukkan keranjang belanja. Cocok lagi, masukkan ke keranjang belanja. Sehingga keranjang belanjanya itu penuh. Dengan barang-barang yang dia kolek. Ya. Dari hasil, lihat di marketplace. Cuma lihat-lihat saja. Ada yang cocok, masukkan keranjang belanja. Masya Allah. Betul apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna hadzal mal khadiratun hulwa. Harta itu hijau dan manis. Hijau enak dipandang. Sehingga kita suka melihat harta. Kalau enggak melihat harta, melihat gambarnya harta. Melihat duit, melihat barang yang dipajang, atau melihat barangnya, atau melihat gambarnya dari barang itu. Sehingga marketplace dikunjungi hanya sebatas, apa ya, untuk lihat-lihat saja. Kemarin saya dapat info ya, tapi ini Ramadan tahun berapa ya? Sudah cukup lama. Ya. Jadi rating view untuk marketplace. Ada apa? Dalam waktu satu bulan, Masya Allah ini, bulan Ramadan, ini tahun 2018. Bulan Ramadan, Shopee, ini baru Shopee. Kunjungan ke Shopee mencapai 465 juta. Dalam total satu bulan, 465 juta views. Berarti per hari berapa itu? Bagi 30. 465. 15,5 juta per hari. Ramadan itu ya. Ramadan. Coba itu kalau semuanya dipakai untuk nonton kajian. Masya Allah ya. Atau misalnya buka web. Web apa misalnya? Web Muslim or ID. Atau Muslim. Atau web apa lagi? Web konsultasisyariah.com. Atau web Ustadz Firanda. Atau webnya para Ustadz yang lain. Coba 15 juta per hari. Masya Allah. Luar biasa. Kalau konsultasi syariah kan kurang lebih 100 ribu per hari. Untuk belakangan ini ya. Jadi. Mereka. Ngapain itu 15 juta? Kan tidak semuanya belanja. Ya, mungkin cuma nonton, lihat-lihat. Tadi kan 465. Hanya di Shopee lah itu. Belum marketplace yang lain, masih ada OLX, masih ada apa lagi? Bukalapak, Tokopedia. Belum Lazada, belum marketplace yang ada di luar negeri. Masya Allah. Memang betul-betul manusia itu senang melihat harta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, "Faman akhadahu bisakhawati nafsin," siapa yang mengambil harta bisakhawati nafsin dengan perasaan yang tidak bernafsu, ya. Dengan perasaan tenang, santai, burikalahu fihi, maka akan diberkahi hartanya. Dan itu masalah hati. Kata orang Jawa, enggak kemerungsungan. Ngelihat duit terasa kemerungsung. Tidak usah terlalu buru-buru ingin dapat, cepat dapat hasil. Ya kerja, silakan kerja, tapi jangan sampai melanggar waktu untuk ibadah, waktu bersama keluarga, waktu untuk beristirahat. Masing-masing ada waktunya. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ. Dan siapa yang mencari harta dengan perasaan tamak, ingin segera dapat banyak, لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ, maka hartanya tidak akan diberkahi. Sehingga Masya Allah ya, kita tahu seperti ini, kadang selisih 500 perak, dikejar enggak? Dikejar. Di toko dekat rumah, punya seorang muslim, harganya 10 ribu. Pak, di sana pak, ya 5 kilo sana. Harganya 9.500. Itu Masya Allah, dia milih ke sana. Yang jauh. Padahal selisih 500. Nah. Kata Nabi SAW, siapa yang mengambil harta, mencarinya dengan perasaan tamak, maka hartanya tidak akan diberkahi. Kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Seperti orang yang makan tapi enggak pernah kenyang. Makan enggak kenyang. Karena itulah beliau mencela orang yang bersumpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang bersumpah ketika berdagang untuk melariskan bisnisnya. Termasuk promosi yang berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil-barakah." Sumpah itu betul bisa melariskan dagangan, tapi bisa melenyapkan keberkahan. Dan itu jadi kebiasaan. Ya. Demi Allah, tadi sudah ada yang nawar sekian, gak tak kasih. Demi Allah, kemarin kamu kan sudah ngomong, kalau mau beli, maka sekarang harus beli. Yang paling sering yang pedagang ngomong kayak gitu. Tadi sudah ada yang nawar sekian, tapi gak tak kasih. Niki pinten pak, 100. Kalau 80 gimana? Mau wis ono sing nyang 90 rata kek nih mas. Tadi sudah ada yang nawar 90 gak tak kasih. Padahal tokonya baru buka. Jelas apa? Ngapusi, jelas dusta. Dan rata-rata seperti itu. Sampai saking terbiasanya seperti itu. Hingga dia ketika ketemu pelanggan, toko baru buka, ngomongnya kayak gitu. Tadi sudah ada yang nawar sekian gak tak kasih. Ya namanya pembeli jen punya hak untuk menawar. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seperti itu bahkan sampai kadang bersumpah. Dan termasuk di antara orang yang dihukum oleh Allah tidak digubris oleh Allah di hari kiamat adalah orang yang bersumpah ketika berdagang, karena dia menggunakan nama Allah Azza wa Jal untuk kegiatan murni duniawi yang remeh. Sehingga menunjukkan kalau dia adalah orang yang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala masih rendah. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca 6 kode etik pengusaha muslim. Dan ini berdasarkan beberapa kesimpulan dalil yang saya pahami. Tinggal selanjutnya mari kita berusaha untuk mengamalkan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi setiap usaha halal yang kita cari. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Orang tua ini meninggalkan satu rumah. Saya menyarankan untuk saya kalau bisnis Islam, contoh dari Islam itu kalau 9 bulan berarti 4 bulan tidak perempuan 2/3, 1/12. Mohon, bismillah. Mohon maaf Ibu, bisa diulang ya. Ahli warisnya anak jumlahnya berapa? 9 orang. 9. Laki berapa? 4 laki. Dan 5 perempuan. Baik, cukup ya. Kemudian kemudian kalau yang pemimpin waris itu sudah saya berikan bagi secara Islam kalau dua bagian laki-laki dua kali anak perempuan. Saudara laki-laki yang apa? Saudara laki-laki yang kenapa yang sebelumnya sudah meninggal saat meninggalkan ahli waris? Saudara laki-laki ada yang meninggal sebelum orang tua? Sesudah orang tua meninggal. Ya. Semuanya? Satu orang dikira-kira laki-laki yang meninggal. Baik, warisan ya, baru dibagi setelah itu ya? Iya. Baik. Kemudian di sini saudara laki-laki yang tua orang menginginkan warisan itu dibagi sama banyak. Dua nah, saudara yang perempuan? Saudara laki-laki yang tiga. Yang tiga menginginkan dibagi sama rata. Sama rata. Hanya di sini saya menyangkut kepada kakak yang laki-laki. Kalau ahli waris dari kakak yang meninggal ini dikeluarkan haknya 2/13 gitu. Dapat dua bagian. Tapi kepada yang laki-laki lain tidak mau bagian ke sama rata. Baik. Nah di sini yang ditentukan. Jika menjadi pemerata, kemudian mungkin dirasa ketakutan dari ahli waris yang meninggal, kakak meninggal, apakah hak yang diterima ini terlalu banyak ada pihak-pihak yang meninggal ini saya terima itu halal atau hak menzolim ini ahli waris itu. Baik. Nah itu dia. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Sebelumnya mohon maaf, suara telepon ibu cukup tidak jelas sehingga saya hanya menangkap sebagian saja. Cuman semoga ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk membahas pertanyaan yang ibu sampaikan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa anak dari mayit ada 9 dan salah satunya sudah meninggal. Sembilan. Empat laki-laki, lima perempuan. Laki-laki empat, lima perempuan. Baik. Ada salah satu yang meninggal dan punya keturunan. Gitu ya. Misalnya XZ. Baik. Saya tidak tahu apakah ini laki atau perempuan. Intinya yang meninggal ini punya keturunan. Baik. A dan B sudah meninggal lebih dahulu, kemudian baru yang laki-laki ini meninggal belakangan. Sehingga beliau tetap dapat warisan, mengingat laki-laki ini meninggal setelah A dan B. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah, ketika tiga saudara laki-laki yang masih hidup, mereka menghendaki agar warisan dibagi rata. Sementara saudara-saudara perempuannya atau anak-anak yang perempuan ada sebagian yang tidak setuju dengan itu. Baik, bagaimana solusinya? Jadi begini ya. Begitu si A dan B ini meninggal, maka secara otomatis karena warisan itu bersifat ijbari. Warisan itu bersifat ijbari. Ijbari itu artinya terjadi di luar kendali manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur, bukan manusia. Ketika A dan B ini mati, maka secara otomatis semua harta A dan B adalah menjadi milik seluruh anaknya, seluruh ahli warisnya. Empat laki-laki, lima perempuan. Selanjutnya, harta itu kan masih satu ya. Harta itu masih satu. Nah, ketika harta itu masih satu, yang dimiliki oleh sembilan anak tadi, ini milik sembilan anak. Maka objek seperti ini yang belum jelas pembagiannya, disebut dengan objek musya. Disebut dengan objek musya. Musya. Nah, objek musya adalah objek yang masih satu, dimiliki oleh beberapa orang, dan belum diketahui jatahnya. Yang jelas masing-masing punya jatah. Sehingga mulai dari L1, L2, L3, L4 sampai P9, semuanya punya jatah di sini. Cuman jatahnya berapa belum diketahui. Lalu dihitung sekarang ya, dihitung. Ini L laki-laki ada 4. Laki 4, perempuan perempuan 5. Berarti ini kan kali 2 ya. Ini kali 1 sama dengan 8. Ini 5. 13. Baik. Sehingga warisan itu adalah per 13. Warisan itu satu unit warisan. Satu unit warisan sama dengan 1/13. Setiap anak laki-laki dia mendapatkan 2/13. Setiap anak perempuan dia mendapatkan 1/13. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, kalau 3 anak laki-laki yang masih hidup pinginnya dibagi rata bagaimana? Sekali lagi ini sudah menjadi miliknya. Objek musya ini sudah menjadi miliknya. Milik dia bersama dengan saudara-saudaranya perempuan. Sudah? Namun yang tidak diketahui kan L1 ini. Apakah beliau ridho ataukah tidak? Karena beliau sudah meninggal sebelum pembagian waris. Berarti hak L1 harus tetap dibuat utuh. Maka jika yang mengusulkan dibagi sama adalah lelaki yang masih hidup, berarti hanya hak mereka saja yang dibagi ke saudara-saudara perempuan. Maka kalau boleh saya hitung, jadinya begini ya. Ini dapat 2/13, yang hak ini nanti diserahkan ke ahli warisnya. Ini juga dapat sama, 2/13, 2/13, 2/13, yang ini 1/13, sama ya. Baik. Lalu haknya ini digabung, sudah dibagikan ke sini. Sehingga dibuat rata. Baik, kalau saya hitung jadinya seperti ini ya. Jadinya 1 dikurangi 2/13. 2/13 itu haknya ini, anak yang sudah meninggal. 1 dikurangi 2/13. Berapa jadinya? Berapa? 13/13. Jadinya adalah 11/13. Begini ya. 1 dikurangi 2/13. Jadinya kan 11/13. Sudah? 11/13 ini adalah hak 8 anak. Karena yang satu sudah diserahkan. Jadi yang ini adalah hak yang sudah meninggal tadi. Dipisahkan. Sudah? 11/13 adalah hak 8 anak tadi ya. Sudah? Nah ini jika yang laki-laki sudah ridho. Ya, misalnya dapat sekian. Misalnya ya. Dapat sekian. 2/13 itu dapat sekian. Sudah? Sisanya yang 11/13. Ini sisanya. Nah berarti ini dimiliki oleh 8 anak tadi ya. Jika yang laki-laki ridho, kita bagi rata. Insya Allah tidak masalah. Sehingga jadinya 11/13 dibagi 8. Jadinya berapa? 13 kali 8 berapa? 104. Jadinya 11/104. Maka masing-masing punya hak sebanyak 11/104. karena dibagi rata. Baik, ini kurang lebih teknis pembagiannya. Jika memang sekali lagi ya, ketiga laki-laki yang pertama ini ridho warisannya dibagi rata, maka berarti sisa 11/13 dibagi rata. Sedangkan untuk anak yang sudah meninggal duluan, haknya tetap dibuat utuh dan tidak boleh dibagi rata ke yang lain karena beliau tidak bisa dimintai ridhonya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, saya izin bertanya. Saya berencana untuk ada trader ekspor, Ustaz. Jadi saya beli barang dari pabrik, terus saya jual ke luar negeri. Ini yang mau saya tanya, apakah saya boleh menaikkan harga dari pabrik, kemudian saya jual ke luar negeri, itu dibolehkan? Karena barang belum ada di saya, Ustaz. Baik. Cukup, Bapak? Sama satu lagi, Ustaz. Ketika Anda menjual ke luar negeri, berarti menawarkan ke konsumen yang ada di luar negeri, ya? Iya, betul, Ustaz. Anda konsumennya orang tertentu, kan? Atau perusahaan? Iya, perusahaan, Ustaz. Perusahaan di luar negeri? Iya. Baik. Dan dari pabrik sendiri, meminta DP untuk jasa produksi, Ustaz. Pabriknya produsen? Iya, produsen, Ustaz. Manufaktur, nah. Manufaktur. Baik, cukup, Bapak. Terus, saya meminta DP dari si buyer, saya kasih ke pabrik. Baik. Kemudian pelunasan, si pabrik minta sebelum barang saya kirim ke luar negeri. Baik. Nah, apa ini diperbolehkan, Ustaz? Karena kan barangnya belum ada di saya. Baik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah. Kalau kita buat skemanya kurang lebih seperti ini ya. Ini produsen. Produsen. Anda sebagai trader. Kemudian ada konsumen. Baik. Akad Anda dengan produsen ini disebut dengan akad istisna. Disebut dengan akad istisna. Dan dalam akad istisna boleh ada DP. Boleh ada pembayaran tertunda, boleh ada DP, boleh DP. Boleh apa lagi? Cicil boleh. Dan sebagaimana akad jual beli biasa, meskipun barang belum ada. Karena akadnya adalah akad istisna yang dia punya aturan berbeda dengan akad jual beli biasa. Sedangkan posisi Anda dengan konsumen ini jual beli biasa. Jual beli biasa. Yang ini ada syaratnya. Satu, ya, satu, tidak boleh menjual sebelum memiliki. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sehingga kalau ada orang yang menjual barang yang tidak dia miliki, melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sama ya, tidak boleh menjual sebelum menerima. Sebelum menerima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi'hu hatta taqbidha. Jangan kau jual sampai kau menerimanya. Baik. Kemudian berikutnya, tidak boleh ada DP. Kenapa tidak boleh ada DP? Kalau ada DP, jadinya kalik bil kalik. Disebut kalik bil kalik ketika Anda belum memiliki barang itu, tapi Anda sudah menerima DP dari konsumen. Jadinya apa? Barangnya terutang, uangnya juga terutang. Yang ini disebut oleh para ulama sebagai transaksi kalik bil kalik. Dulu sudah pernah berkali-kali kita bahas ini ya. Dan kalik bil kalik hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Yang keempat, boleh menawarkan. Kalau sebatas menawarkan boleh, meskipun belum punya barang. Sehingga posisi Anda sebagai trader, kalau menawarkan ke konsumen, Pak, mau nggak barang seperti ini, speknya kayak gini, harganya kurang lebih sekian, nanti kami bisa datangkan dan di tanggal sekian akan sampai di tujuan sekian. Lalu konsumen setuju, merasa senang dengan penawaran Anda. Baik, siap kami sanggup untuk menampung. Baik. Ketika sudah boleh menawarkan, Anda tidak boleh menerima DP. Wah, kalau kayak gini, beresiko. Nanti kalau saya sudah pesan ke produsen, kemudian konsumen nggak jadi beli, gimana? Ya, konsumen Anda tidak berkewajiban untuk beli, wong Anda belum punya barang. Sehingga Anda tidak boleh menjual sebelum Anda memiliki. Baik. Terus kalau kira-kira itu beresiko gimana, Pak? Nah, Anda butuh pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang nanti berfungsi sebagai penjamin. Konsumen bisa minta, atau konsumen bisa Anda minta untuk, bisa nggak kamu membayar senilai tertentu, yang itu statusnya adalah sebagai jaminan, uang jaminan. Ya, misalnya ya, LC, letter of credit. Konsumen menyerahkan uang jaminan ke sebuah bank dengan apa? Produk LC itu, untuk produknya letter of credit. Lalu uang itu tertahan di bank. Dan Anda tidak akan mengambil uang itu. Karena itu uang bukan uang Anda, bukan uang pembayaran, tapi sifatnya adalah uang jaminan. Terus diproses. Anda pesan barang dari produsen. Setelah itu barang Anda terima. Kalau barangnya gede gimana, Pak? Nah, kalau barangnya gede, keluarkan dulu dari gudang. Lalu, setelah dikeluarkan dari gudang, Anda datang ke lokasi, Anda terima dulu. Setelah diterima, silahkan baru ditawarkan ulang ke konsumen. Baik, barang sudah ready. Sekarang, deal harga sekian. Silahkan bayar DP. Kalau sudah bayar DP, akan segera dikirim ke mana? Ke pelabuhan. Untuk kemudian diantar ke tujuan. Kalau dia belum bayar DP, maka Anda berhak untuk menahan barang itu. Kalau skemanya seperti ini, insya Allah diperbolehkan. Sehingga intinya, posisi Anda sebagai trader hanya boleh menjual jika Anda sudah memiliki dan sudah menerima. Kalau belum itu, belum diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jika ayah melarang putrinya yang janda untuk menikah dengan lelaki pilihannya karena mau dipoligami, bagaimana yang harus dilakukan? Nah, jika ada seorang wali yang sah melarang putrinya atau wanita yang berada di bawahnya, wali itu bisa orang tua, bisa saudara laki-laki, bisa paman, dan seterusnya. Berarti wanita yang berada di bawahnya bisa anaknya jika wali adalah ayah, bisa saudara perempuannya jika walinya adalah saudaranya, bisa keponakannya. Jika seorang wali yang sah melarang wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa alasan yang benar, maka ini melanggar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian telah menceraikan para wanita, wahai lelaki, fabalagna ajalahunna, dan masa idahnya sudah selesai. Kata Allah Ta'ala, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun. Maka janganlah kalian melakukan adol. Melakukan adol, maksudnya adalah tidak mau untuk menikahkan si wanita ini, menjadi wali terhadap pernikahan wanita ini, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Untuk menikah dengan para calon suaminya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, kalau mereka sudah saling ridho. Bil ma'ruf, dengan kondisi yang wajar. Artinya mereka sudah saling mencintai. Menikah itu hak semua orang. Sehingga wanita tidak boleh dihalangi untuk menikah dengan lelaki pilihannya selama di situ tidak ada uzur yang syar'i. Tidak ada alasan yang syar'i. Karena itulah lelaki yang menghalangi wanita ini untuk menikah masuk dalam kategori kezaliman. Dan karena itu kezaliman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di negara kita ini juga sudah diatur ya. Negara menyediakan sebuah pasal yang disebut dengan pasal wali aqdal. Dan untuk bisa menggunakan pasal ini, maka calon pengantin wanita dia bisa mendatangi ke KUA atau ke pengadilan agama setempat dan menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Nanti pihak KUA atau pihak pengadilan akan menimbang. Ya tentu saja dengan memanggil pihak wali yang sah, kemudian minta pertimbangan, kenapa ini dilarang, apa alasannya, dan seterusnya. Jika menurut pengadilan, alasan yang disampaikan oleh orang tua, yang disampaikan oleh wali, adalah alasan yang cukup kuat, maka pengadilan bisa saja memenangkan wali. Sehingga pernikahan tidak terjadi sampai wali ridho. Tapi kalau menurut pengadilan, setelah dinilai posisi wali lemah, alasannya kurang kuat, tidak sesuai dengan alasan kemanusiaan, dan seterusnya, maka pengadilan bisa saja memenangkan pihak wanita. Nah, ketika pengadilan memenangkan pihak wanita, maka pengadilan akan memaksa sang wali untuk menikahkan putrinya atau menikahkan saudara perempuannya. Jika tidak, maka pengadilan akan mengambil alih. Sehingga negara kita, walhamdulillah, sudah mengcover masalah semacam ini dan bisa digunakan sebagai solusi ketika ada kasus demikian. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.